Aku bukan anak kecil lagi. Kau beri mimpi dan sejuta harapan. Kini kau menarik ulur hatiku. Aku tak pernah bisa bedakan juta harapan. Kini kau menarik ulur hatiku.